Mitra Bisnis, Kompas menulis, KPK menangkap seorang petugas bea cukai yang diduga menerima suap 150 juta dari pengusaha asing yang berusaha mengeluarkan barangnya yang telah tertahan selama berbulan-bulan. KPK menilai, pengusaha tersebut adalah korban yang dimintai uang agar barangnya bisa keluar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengurus Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Pak Akbar, apa komentar Anda? Iya Mas, sebenarnya praktek pungli ini belum habis sama sekali. Dan saya juga baca di Kompas itu oleh salah satu wakil ketua KPK bahwa unsur korupsi masih minim sehingga akan dilimpahkan ke Bareskrim, kalau nggak salah ya. Nah, saya pikir ini agak kurang tepat. Kehadiran KPK ya untuk coba memberantas korupsi khususnya di Kementerian Keuangan dengan statement seperti itu, tanpa statement seperti itu pun aparat pemerintah bukannya makin kendor atau makin takut ya, mereka makin menjadi-jadi, apalagi dengan statement itu. Nah, saya sudah belasan tahun main di yang berhubungan dengan aparat bea dan cukai, itu tidak signifikan perubahannya Mas, bahwa pungli itu masih berlangsung sampai hari ini. Walaupun beberapa tahun lalu gebrakan KPK menggerebek dan menangkap aparat bea dan cukai di Pelabuhan Priuk, bahkan ditemuin beberapa uang di musola disembunyikan di bawah karpet, ya seperti itu kejadiannya sampai hari ini. Ya, walaupun mekanisme kepabianan sudah menggunakan National Single Window, semuanya by electric gitu ya, electronic data interchange, untuk mengurangi face-to-face antara aparat bea dan cukai dan pengguna jasa kepabianan. Artinya, bisa oleh perusahaan PPJK ataupun importir langsung. Nah, dalam hal ini, kalau saya bedah yang kasus penangkapan baru-baru ini, pemilik barang yang berasal dari orang asing ini sudah tidak ada jalan lain sehingga harus menyogok sejumlah 150 juta untuk mengeluarkan barangnya yang ditahan ya. Nah, saya ceritakan flow pengeluaran barang dulu. Itu pengeluaran barang melakukan penghitungan bea masuk, penghitungan PPN, penghitungan PPH, keluarlah angka yang harus dibayar oleh pemilik barang ya. Kategori pemilik barang adalah barang dipakai sendiri maupun barang untuk diperdagangkan ya. Proses ini pastinya bisa di-create oleh petugas bea cukai yang berwenang untuk menahan barang sehingga punya potensi ruang untuk melakukan suap penyuap ya. Karena apa? Aparat bea dan cukai itu tidak mempunyai resiko atau tidak memperhitungkan resiko pengusaha atau pemilik barang bila barang itu ditahan. Bahkan pemilik barang akan membayar sewa gudang yang setiap harinya ada biayanya. Kalau nggak salah sekarang kurang daripada 1 US per hari. Itu dikalikan berat barangnya. Nah, ini kan yang menimbulkan biaya logistik tinggi. Dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Bea dan Cukai, itu memberi insentif kepada aparatnya bila menimbulkan denda kepada importir. Yaitu ada reward, sehingga menimbulkan satu mentality aparat bea cukai untuk selalu mencari kesalahan pemilik barang atau dalam hal ini importir ya. Ini praktek-praktek yang negatif ya Mas ya, modusnya gitu ya. Nah, pada saat mereka mengatakan bahwa barang ini invoice-nya tidak sesuai sehingga timbul denda yang biasa disebut nota kebetulan, notul ya. Memang ada mekanisme banding, tetapi dari 100 kasus mungkin kurang dari 1% yang memenangkan importir ya. Jadi risiko lagi tuh Mas, dia harus bayar lagi dendanya dalam bentuk jaminan berupa cash gitu ya, sementara proses banding jalan terus. Nah, modus-modus inilah ya yang memang ada ruang untuk melegalkan atau dipakai oleh aparat bea cukai untuk keuntungan oknum. Bagaimana jika importir dapat memberikan dokumen yang lengkap? Apakah kemungkinan terjadinya pungli masih bisa dilakukan, Pak? Sepanjang memenuhi dokumen lengkap, biasanya tidak ada masalah. Biasanya tidak ada masalah, Mas. Cuman, biasanya juga aparat bea cukai mencari-cari masalah, gitu. misalnya tidak punya izin dari Departemen Perdagangan, ya misalnya, atau tidak punya izin dari Balai POM, gitu ya. Itu kan semuanya national single window, jadi online harapannya Departemen Keuangan. Tetapi mereka bisa atur, gitu. Karena toh yang entry kan juga masih pegawai negeri, Mas. Masih mereka-mereka juga yang entry. Dan ada satu yang kurang pas yang berlaku di kepabeanan adalah nilai transaksi itu pejabat bea cukai mencampuri, gitu. Artinya gini, Mas. Mas beli satu barang dari US, ya. Itu kan antara kesepakatan pembeli dan penjual, ya. Misalnya Mas beli, kalau beli satu unit harganya $10, tapi kalau Mas beli 1000 unit biasanya kan ada diskon, mungkin harganya $7, ya. Di database bea cukai semua dianggap itu $10. Nah, begitu importer declare invoice $7, mereka bilang bahwa harga ini under invoice $3, kan. Nah, $3 inilah dia kenakan denda. Dendanya juga nggak main-main tuh. Dendanya itu bisa 1000%. Jadi ada klasifikasi denda, ya. Padahal memang itulah invoice yang mereka sepakati, $7. Kadang ada mekanisme lain, misalnya membuktikan transaksi mereka, ya, dengan bukti transfer misalnya. Itu sudah dilampirkan sama importer bahwa memang saya beli $7, bukan $10 nih. Tetapi itu kan makan waktu. Sehingga apa? Dia harus bayar sewa gudang tadi per hari seberat barang itu. Nah, itu kan additional cost, Mas. Nah, itu salah satu aja yang paling sering modusnya adalah under invoice, gitu. Demikian pengurus Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Saya Wendy Lim.